السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين. اشكر الحمد لله كان بكم الى الله سبحانه وتعالى سنه ملام الدين الله سبحانه وتعالى وبين كتابه بسماء الابان او الدجال dan sebuah pertemuan yang istimewa kita hadirkan untuk insyaallah beliau adalah Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Ibn Hasan Hayatullah Hafizahullah Wara'an. Sebenarnya kita seperti terlibat dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mendapatkan beberapa pelajaran dari beliau berkaitan dengan Imam Muslim menulis kitab sahih dan berikut berkenalan dengan karya beliau yaitu kitab sahih. Kenapa kami memilih judul itu? Karena kajian rutin Rabu malam untuk kitab sahih adalah syarah Mukhtasar Sahih Muslim Al-Mundiri, dan buku tersebut merupakan saran yang disampaikan oleh beliau. Sebelum saya memilih kitab, saya konsultasi dulu kepada beliau kira-kira kitab hadis yang bagus untuk kurang lebih Mukhtasar Sahih Muslim apa yang disampaikan, dan beliau menyarankan Mukhtasar Sahih Muslim Al-Mundiri. Karena itu insya Allah di kesempatan ini akan membedah tentang siapakah Imam Muslim dan bagaimana kitab sahih yang ditulis. Kemudian terkait pemahaman kita, insya Allah tidak perlu kita perkenalkan bahwa manhur bila diperkenal dan yang jelas beliau adalah salah satu anggota dari Dewan Fatwa dengan Al-Irsyad. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau memberikan keberkahan untuk usia beliau dan ibu. Baik, tidak berpanjang lebar, jadi kita akan mendengarkan ceramah dari beliau sampai adzan isya, kemudian mendengarkan adzan isya, lalu dilanjut dengan tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui kertas. Insyaallah setelah terkumpul akan kita sortir. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz Fadhil Hasan untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا بحكاً بركة pada umur kita, ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari, kita dimudahkan untuk beramal saleh sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dalam keadaan istiqamah sampai husnul khatimah. Ana terus terang pada pertemuan kali ini merasa terhormat, dan ini merupakan pertemuan kedua ana bisa bertatap muka dengan anggota dan jamaah pengajian Ustadz Ami, dan ini merupakan salah satu bentuk ketawaduan beliau. Saya belajar dari beliau sebelum saya mentas, dan sampai sekarang belum mentas-mentas. Saya masih belajar, saya sudah sering mendengar. Insyaallah. Ya, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan ukhuwah di antara kita merupakan ukhuwah yang dibangun di atas as-sunnah. Dan kita berbahagia sekali pada saat Allah Azza wa Jal membuka hati kita untuk tertarik mempelajari hadis. dan ahlu sunnah menjadi orang yang asing seiring dengan keterasingan Islam. Sebagaimana kita pahami bahwa as-sunnah itu dipahami dengan Islam sebagaimana para ulama dahulu memahaminya. Dan ini diambil dari berbagai hadis, di antaranya alaikum bisunnati, pegangilah sunnahku, maksudnya Islam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka dengan sunnahku berarti dia tidak termasuk golonganku. Sunnah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis ini dipahami oleh para ulama salaf artinya adalah Islam secara keseluruhan. Ditegaskan oleh Al-Barbahari rahimahullah, i'lam anna sunnata hiyal Islam wal Islama huwa sunnah. Ketahuilah bahwasannya sunnah itu Islam. Islam itu sunnah. Dengan demikian, ketika orang yang mengenal hadis itu menjadi jarang, maka ini adalah hakikat keterasingan Islam. Dan ini disampaikan oleh Al-Auza'i rahimahullah, pernyataan beliau dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Beliau katakan bahwa Al-Auza'i dalam mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada' al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba, Islam diawali dengan keterasingan, kemudian akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Beliau Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, ama innahu la yadhhabul Islam, maksudnya adalah Islam tidak hilang, walakinnahu yaqillu ahlus sunnah hatta la yabqa fi kulli madinatin illa rajulun wahid. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah ahlus sunnah menjadi sedikit, mereka menjadi jarang, sampai pada waktunya akan ada masa ahlus sunnah dalam satu kota hanya satu orang saja. Dan keterasingan itu bukan hanya sekedar ketika ajaran Islam ini betul-betul menjadi sesuatu yang asing diterapkannya. Sehingga kalau di tengah masyarakat ada orang yang mengatakan, jadi Islam itu enggak usah neko-neko, Islam yang biasa saja. Tapi sayangnya kritikan seperti itu justru sering disampaikan kepada orang yang ketika ingin menerapkan ajaran Islam. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah bergulir satu waktu kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Kata Hafiz Ibnu Hajar, aku dapatkan tafsiran yang paling tepat adalah pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa walladhi ba'dahu aqallu 'ilman min alladhi qablah. Setiap masa bergulir, akan tetapi semakin hari akan semakin sedikit ilmu itu. Nah, ini yang dimaksudkan, ketika kita semakin jauh dari masa kenabian, maka kita semakin jauh dari keakraban dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang ngaku ahlu sunnah, tapi dia trauma atau fobi kalau mendengar kata-kata sunnah. Dan ada juga realita lainnya. Ada orang yang tidak kenal hadis itu apa. Antum bayangkan, gimana kira-kira antum ngobrol dengan orang, mak sholatnya kok seperti itu? Yus kayak gini dari dulu, dari kecil saya. Loh, itu gak sesuai dengan hadis. Hadis itu apa? Antum mau jelaskan gimana kalau hadis saja belum dia dengar sebelumnya. Dan itu ada. Sampai sebagian dosen di Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah pernah mengatakan, seandainya ada penelitian lapangan, terutama di negara-negara yang memang jarang ada peredaran orang-orang getol mempelajari hadis, coba diadakan penelitian di tengah masyarakat, seberapa jauh pengenalan masyarakat terhadap hadis. Bisa jadi hasilnya juga memprihatinkan. Maka kita bersyukur ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk akrab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya konsekuensi seseorang ketika mengikrarkan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, seperti disebutkan oleh para ulama, konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Setiap informasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yakini tanpa memikirkan. Setiap perintah kita terima, setiap larangan kita tinggalkan, dan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah kecuali dengan sunnahnya. Itu harga mati. Dan tidak mungkin seorang bisa beribadah dengan benar kalau tidak mempelajari hadis-hadisnya. Maka kalau kita perhatikan sebenarnya para ulama ahli hadis, mereka dulu melewati pengorbanan yang tidak gampang. Dan dulu penulisan hadis itu sendiri tidak semua para ulama sepakat dibiarkan atau dibolehkan. Dan Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari, beliau katakan bahwa dulu memang para ulama lebih banyak menghafal daripada menulis. Selain mereka adalah orang-orang yang kuat hafalan, kemudian masa mereka dengan kenabian masih dekat, kemudian ada sebagian ulama yang memang mereka tidak serak untuk menuliskan hadis. Sekalipun akhirnya pendapat yang benar dan rajih yang kuat adalah boleh seorang menuliskan hadis. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam penulisan hadis itu sudah dimulai. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang syariat Islam, lalu akhirnya beliau katakan, "Uktubu li Abi Syah," tuliskan apa yang aku sampaikan tadi untuk sahabat Abu Syah. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Faman'atni Quraisy min dzalik." Ketika aku berusaha menulis semua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aku ingin hafalkan. Orang Arab, disebutkan oleh As-Sakhawi rahimahullah, beliau katakan orang Arab itu merupakan bangsa yang seolah-olah diciptakan oleh Allah untuk menghafal. Kuat mereka hafalannya. Pun demikian Abdullah bin Amr menuliskan untuk dihafalkan. Sampai orang Quraisy melarangku. Mereka mengatakan, "Taktubu anhu kulla syai'in wa huwa basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab." Kamu tulis semua yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia manusia biasa. Kadang dia dalam keadaan marah ngomong. Kamu tulis juga itu. Famtana'tu minal kitabah, sampai aku berhenti dari menulis itu. Kemudian aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asyara bi isba'ihi ila fihi wa qala, "Uktub fa walladhi nafsi bi yadi la yakhruju minhu illa haqq." Maka Rasulullah SAW menunjukkan tangannya ke mulutnya, kemudian mengatakan, "Tulis. Demi Allah, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran." Sehingga beliau banyak menulis. Padahal hafalannya kuat. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Masyhur. Beliau sebutkan pernyataan dari salah seorang ulama Maliki yang bernama Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Beliau katakan, "Kanal ilmu fi suduril rijal." Dulu ilmu itu di hati kaum mukminin. Artinya mereka hafalkan. "Thumma nuqilat ila butunil kutub." Kemudian ilmu itu dari hafalan kaum muslimin dipindah ke lembaran-lembaran buku. "Thumma sarat mafatihuhu fi qulubir rijal." Setelah itu berubah lagi. Yang dihafalkan oleh orang-orang tidak lagi ilmunya, akan tetapi hanya kunci-kuncinya saja. Karena memang kemampuan kita menghafal semakin melemah. Para ulama ahli hadis mengatakan, "Talal isnad fasaya'tamidun nasu ilal kutub." Ya, karena sanad ini sudah semakin panjang, kita semakin jauh dari zaman kenabian, maka orang-orang akan kesulitan menghafal sehingga mereka akan mengandalkan tulisan. Dengan demikian akhirnya banyaklah para ulama yang menorehkan, menyusun buku-buku hadis, dan itu menjadi sebuah ibadah yang mereka bisa pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mereka tulis adalah kitab As-Sihah, buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Dan ada yang mengatakan bahwa Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak juga dikatakan As-Sahih namanya. Sekalipun itu bukan penamaan yang paling rajih. Intinya, para ulama berusaha untuk menuliskan itu sebagai bentuk perjuangan dan memudahkan orang-orang setelah mereka untuk mengakrabkan diri dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau merupakan orang Arab, akan tetapi tinggal bukan di Jazirah Arab. Kalau antum tahu, Imam Bukhari justru beliau bukan orang Arab. Bahkan kakek atau nenek moyangnya ternyata bukan orang Islam. Akan tetapi ternyata beliau menorehkan sejarah bahwa buku yang beliau susun merupakan Ashahul Kutubi Ba'da Kitabillah. Buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelah itu baru Imam Muslim. Imam Muslim merupakan orang Arab, akan tetapi beliau tinggal bukan di Jazirah Arab. Beliau disebut An-Naisaburi. Tapi marganya Al-Qushairi. Ya, nama beliau Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim. Al-Qushairi An-Naisaburi. Al-Qushairi ini kabilahnya, kabilah Arab. Dinisbatkan kepada nama kakek mereka namanya Qushair Ibn Ka'ab. Sedangkan Naisaburi, karena beliau tinggal di daerah Naisabur. Sampai sekarang namanya Naisabur. Hanya orang-orang sekarang mengatakan Naisabur. Ya, itu tinggal di sekitar negara Iran kalau zaman sekarang. Di daerah Khurasan. Dan sekarang tinggal di daerah perkotaannya negara Iran. Dan beliau dari sejak kecil dilahirkan tahun, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan tahun 201. Ada yang mengatakan tahun 202 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 204. Persis pada saat Imam Syafi'i meninggal. Kemudian ada yang mengatakan beliau dilahirkan pada saat tahun 206. Dan kata Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Hakim, pendapat ini yang paling kuat. Kemudian beliau meninggal tahun 261. Dalam usia 55 tahun. Kalau orang zaman sekarang ada yang meninggal tahun apa umurnya 55 tahun, orang akan tanya, sakit apa? Karena usia segitu itu belum dikatakan tua. Dan permasalahannya bukan karena tua. Akan tetapi ketika beliau menjalani masa 55 tahun berhasil menuliskan, menghafalkan sampai bukunya dikenang dan dijadikan landasan oleh kaum muslimin. Dan beliau ini tinggal di keluarga yang memang sudah perhatian dengan ilmu. Tentu, perjalanan seorang apabila diawali dengan kekurangan, lalu ditutup dengan kebaikan, itu luar biasa, husnul khatimah. Akan tetapi, ketika seseorang bisa memperbaiki perjalanan hidupnya dari sejak muda sampai tua, ini yang diharapkan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, disebutkan dalam hadis fakhadha an-nasu fi ulaik, para sahabat bertanya, mereka berdiskusi di antara mereka, siapa orang ini yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab, tidak perlu dimintai hisab dan tidak disiksa. Mereka mengatakan la'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'an. Bisa jadi mereka adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam belum pernah berbuat syirik. Ini menjadi perhatian mereka di saat orang-orang di zaman itu pernah melakukan kesyirikan. Jadi mereka merasa sedih. Enak ya, seandainya ada orang yang lahir dalam keadaan muslim kemudian besarnya dalam keadaan Islam, tinggal lanjut saja. Sekalipun kalau kita perhatikan kondisi masyarakat kaum muslimin zaman sekarang, yang Islam warisan kadang-kadang disalib sama orang mu'allaf. Ya. Mu'allaf itu kalau ngaji kemudian dia tahu pentingnya Islam, dia bisa sampai hafal Quran. Sampai bisa menulis Arab sampai jadi da'i. Yang Islam warisan stagnan tetap. Ya. Hafalan saja tidak tambah. Ya. Padahal orang yang baru masuk Islam tugasnya kan berat. Pertama yang harus dipelajari apa? Sholat. Tapi sholat yang paling penting dipelajari Al-Fatihah. Ya, biar dia bisa melakukan rukunnya. Nah yang sudah dari kecil hafalannya Al-Fatihah nanti gak tambah-tambah itu sudah. Al-Fatihah Al-Ikhlas ya itu sudah andalannya. Kalau imam baca kepanjangan dikit saya sojok tinggu meneh. Ya. Dan itu memprihatinkan. Padahal seandainya kaum muslimin rame-rame menghafalkan Al-Quran dan itu mungkin. Tergantung aja, kita kurang motivasi. Kalau saya sampaikan itu, saya ketemu dengan orang-orang bukan hanya Arab, tapi orang Afrika bahkan, orang India. Mereka hafal Quran itu biasa. Kita orang Indonesia kan bisa itu untuk menghafal Al-Quran. Tapi kita kalah star. Karena tidak ada yang mengarahkan. Nah maka, sangat istimewa sekali ketika ada orang tua yang perhatian dengan hadis kemudian mengarahkan anaknya untuk lebih perhatian kepada hadis. Seperti Imam Muslim rahimahullah, bapaknya orang ahli hadis. Sehingga beliau mulai hadir di majlis hadis sejak usia beliau 12 tahun. Dan beliau memulai untuk berjalan, melakukan perjalanan jauh mencari hadis sejak umur 14 tahun. Dari kota Mekah, Madinah, daerah Mesir, kemudian Baghdad, Kufah, Basrah. Para ulama berselisih pendapat apakah beliau pernah mendatangi daerah Syam atau tidak. Tapi yang jelas beliau sudah melalang buana untuk mencari hadis. Bahkan dulu, kalau ada orang yang ingin belajar hadis, kok tidak sampai keluar dari kampungnya, berarti orang ini masih tidak dikenal keseriusannya. Ada pernyataan Yahya bin Ma'in. Dikatakan, arba'atun la tu'nisu minhum rusydan. Ada empat orang yang engkau tidak bisa berharap kehebatan dari orang itu. Di antaranya, warajulun yaktubu fi baladihi wala yarhalu fi talabil hadis. Ada orang yang hanya mau belajar di kampungnya saja, tidak mau melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis. Ya. Zaman sekarang berarti, kadang-kadang orang tua mau menyekolahkan anak di pesantren enggak tega. Anaknya sudah semangat, orang tuanya enggak tega. Dan jangankan di pesantren, di kampus saja. Saya pernah lihat itu, di STD itu kan orang tua-tua itu. Mahasiswa-mahasiswa. Giliran diantar orang tuanya ke sana sampai peluk-pelukan nangis-nangisan. Ini ngopo, ini orang sudah gede begini masih kayak begitu. Kan kita enggak ada apa-apanya kan kalau sama para ulama. Ya mereka sampai perjalanan jauh untuk mencari satu hadis. Kadang-kadang ya makannya kurang. Sebenarnya sekarang orang dicarikan sekolah saja. Kadang-kadang fasilitasnya kurang saja enggak mau, ngambek enggak mau sekolah. Saya tahu itu sebagian mahasiswa kita di Jember itu. Ya, ngomong sama bapaknya, saya enggak mau pokoknya carikan kontrakan atau kos-kosan yang ada AC-nya, ada apanya. Masih kurang juga. Subhanallah. Ini mental belajarnya kita ini masih perlu diperbaiki. Maka kita perlu mencontoh bagaimana para ulama belajar mereka. Ya. Imam Muslim rahimahullah, beliau sampai berguru, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ke 220 guru. Sekalipun para ulama ahli hadis mengatakan bahwa takthirus syuyukh itu tidak penting. Ya, membanyakkan jumlah guru itu tidak penting. Tapi yang lebih penting diperhatikan adalah takthirul marwiyat. Yang penting hadis yang dipelajari. Tapi para ulama mereka juga sama menggabungkan antara banyak meriwayatkan dan banyak belajar kepada guru. Sehingga kalau seandainya kita ini belajar dari sejak TK sampai sekarang misalkan di pengajian-pengajian. Ada tablik akbar, tablik asghor, tablik nyempil, pokoknya semuanya. Antum hitung coba, ustadz antum ada berapa? Ya. Mungkin 100 saja enggak nyampe. Lah ini 220 itu kapan gitu loh, nyari gurunya itu kapan? Padahal itu masih pakai jalan-jalan itu. Pakai perjalanan begitu. Nah ini pun juga demikian beliau milih-milih guru. Milih-milih guru. Ahlul hadis terkenal ketika mereka akan belajar. Mereka lihat kapasitas gurunya itu cocok apa tidak dijadikan guru. Sekalipun ahlul hadis mengatakan. Idza rawaita faqammish wa idza haddatsta fafattish. Kalau kalian mau mempelajari hadis, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau mau diajarkan, maka teliti dulu. Akan tetapi ternyata metode para ulama dulu ketika akan memilih guru juga disiplin. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau memiliki pernyataan yang penting sekali. Beliau katakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fi takbiratin, faghsil yadaka minhu." Apabila engkau melihat ada calon guru ternyata meremehkan takbiratul ihram bersama imam, engkau enggak perlu belajar sama orang yang kayak begini. Percuma apalannya, titelnya, atau ketokohannya tersohor, akan tetapi ternyata giliran sholat kepada ibadah yang dia perlukan setiap hari tidak dia perhatikan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memberikan nasihat tentang sholat, beliau katakan, "Faman adha'aha falighairiha adya." Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat berarti dia akan lebih menyia-nyiakan selain sholat. Nah, maka Imam Muslim rahimahullah, beliau dikenal sebagai salah satu tokoh ahlu sunnah pada saat beliau juga memilih guru-guru Ahlus Sunnah. Di antara gurunya adalah Imam Bukhari. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Yahya bin Ma'in. Ada pula Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah juga sama dengan Imam Ahmad. Bahkan Ishaq ibn Rahuyah, Yahya bin Ma'in, kemudian Imam Ahmad, mereka adalah kawan dalam berburu ilmu hadis. Satu masa mereka. Imam Muslim belajar dari mereka. Kemudian di antara yang sering disebutkan dalam Sahih Muslim adalah Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah ini memiliki buku hadis namanya Al-Musannaf. Beliau punya saudara namanya Uthman ibn Abi Syaibah. Sama, seorang ulama ahli as-sunnah. Punya buku dan hafalannya kuat. Akan tapi ternyata Uthman ibn Abi Syaibah ini pernah dikritik. Kritikannya apa? Karena katanya beliau tidak hafal Al-Quran. Ya. Imamun thiqatun thabtun syahirun musannifun lahu awham. Beliau seorang yang dikenal kuat hafalannya, imam dan penulis. Akan tapi beliau memiliki beberapa kelemahan. Qila innahu kana la yahfadhul Qur'an. Katanya dia tidak hafal Al-Quran. Sehingga Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, aib sekali seorang penuntut ilmu tidak hafal Al-Quran. Taib, gimana kalau sekarang sudah terlanjur tua? Yus, anaknya nantilah. Gitu. Enak sekali tuh kayak gitu, jadi kaidah aja. Anakku aja nanti gitu. Anak itu gak mungkin jalan kalau orang tuanya gak jalan. Ya. Maka paling tidak, kalau seandainya kita tidak punya target hafal 30 juz, setidaknya kita ada target hafalan. Ya. Ada target untuk menghafal setiap hari. Taib, itu bukan pembahasan kita. Yang jelas, ini Imam Muslim berguru kepada guru-guru pilihan. Di antaranya adalah Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Kalau kita membaca Sahih Muslim, maka di dalam buku itu beliau banyak dan paling banyak meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Kadang beliau sebutkan namanya Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah. Kadang cuman Abu Bakar. Karena dalam metode ahlul hadis, murid itu berhak untuk menyebutkan nama gurunya terserah dia. Mau disebutkan kunyahnya saja, mau disebutkan namanya lengkap atau dua-duanya disebutkan, boleh. Kemudian beliau juga mengajarkan hadis ini kepada murid-murid senior. Di antara muridnya adalah penulis kitab hadis pula, yaitu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini merupakan salah satu murid beliau. Kemudian ada pula murid yang selalu menyertai Imam Muslim kemana saja. Namanya Ahmad ibn Salamah An-Naisaburi. Ahmad ibn Salamah An-Naisaburi ini, beliau menemani Imam Muslim dalam masa menuliskan Sahih Muslim. Ditulis selama 15 tahun. Bahkan Sahih Muslim itu ditulis dengan usulan beliau, Ahmad ibn Salamah. Imam Muslim mengatakan bahwa aku menulis Sahih Muslim ini karena ada dua sebab. Pertama, ini disebutkan dalam mukaddimahnya. Beliau katakan yang pertama karena usulan murid saya, Ahmad ibn Salamah An-Naisaburi. Dan itu adalah seorang murid yang sangat dekat dan mulazim. Kemana-mana bareng. Kalau Imam Muslim melakukan perjalanan, maka Ahmad ibn Salamah An-Naisaburi menemani. Kemudian yang kedua, Imam Muslim menyebutkan bahwa tujuan beliau menyusun Sahih Muslim adalah pada saat banyak sekali menyebarnya hadis-hadis yang lemah. Dan ini ada pelajaran penting. Bahwa ketika masyarakat tidak kenal dengan hadis yang sahih, maka yang akan menyebar di tengah mereka adalah hadis-hadis yang asing. Hadis yang bahkan palsu. Ya, saya pernah sampaikan, dan saya sering sampaikan di majelis-majelis itu, bahwa ada orang yang membuat hadis tidak ada bahasa Arabnya. Adanya di orang Indonesia saja. Kalau antum ingat zaman tidak enak, belum ada WhatsApp, adanya SMS. Sebelum Ramadan mereka bilang apa? Ada hadis, wahai Jibril abaikan puasa orang-orang yang tidak minta maaf-maafan itu sebelum Ramadan. Ya, dari ayah ke anaknya, suami ke istrinya itu pakai SMS itu sampai berapa kali pengiriman itu. Ya, habis itu di belakangnya dikasih tulis HR Bukhari. Padahal dicari Arabnya saja enggak ketemu. Dan payu, Ya, itu laku karena disebar-sebarkan itu. Nah, itu menunjukkan bagaimana orang tidak ngerti Bukhari itu apa itu. Kalau Pak Bukhari banyak di Indonesia. Ya. Tapi Sahih Bukhari, Sahih Muslim mereka enggak ngerti. Maka ini penting sekali pada saat kita sebagai thalibul ilm perlu mensosialisasikan hadis di tengah masyarakat, biar mereka disibukkan dengan hadis yang sahih daripada hadis yang tidak jelas juntrungnya itu, kata bahasa Jawa. Ya, ini murid di antara murid-murid beliau, dan Imam Muslim rahimahullah, beliau dikenal sebagai ulama ahli sunnah. Ya, sekalipun ahli hadis, kita tahu bahwa ada saja terkadang kesalahan dalam berakidah, terutama ketika memahami ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka banyak di antara kalangan ahli hadis yang terjerumus ke dalam takwil. Nah, sedangkan Imam Muslim rahimahullah, karena beliau berguru kepada guru-guru ahli sunnah seperti Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuya, kemudian Imam Bukhari, maka beliau dikenal sebagai orang yang disiplin dalam berpegang dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Di antara buktinya dalam sahih Muslimnya, beliau sebutkan dalam buku ini ada pembahasan tentang kitabul iman. Kemudian ada kitabul imarah tentang kepemimpinan. Kemudian kitabul qadar tentang takdir-takdir. Dan disebutkan di situ riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan bagaimana beliau memang memiliki keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ditambah lagi para ulama memberikan rekomendasi. Bahkan As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, beliau katakan bahwa Imam Muslim termasuk seorang imam yang harus dicintai karena Allah. Karena beliau telah memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim memiliki karya yang banyak, sekalipun karya-karya beliau sebagian hilang. Akan tapi kalau seandainya tidak ada karya yang bermanfaat selain Sahih Muslim, itu sudah cukup. Dan beliau tuliskan dengan masa yang tidak sebentar. Beliau sebutkan sendiri bahwa aku memilih hadis yang aku riwayatkan dan semuanya masmu'ah. Semuanya betul-betul diriwayatkan dengan sanad yang aku dengar sendiri. Jumlahnya 300 ribu hadis. Lalu beliau pilih-pilih dan beliau masukkan dalam Sahih Muslimnya. Hanya berjumlah sekitar 7 ribuan zaman sekarang. Kalau kita lihat cetakan-cetakan Sahih Muslim yang banyak beredar di tengah kaum muslimin ini diberi nomor oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, beliau kasih penomoran ada sekitar 8.000, 10.000 sampai 12.000. Ini hakikatnya kata para ulama, riwayat yang betul-betul diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah 4.000-an hadis. Akan tetapi dulu al-mutaqaddimun, para ulama ahli hadis, mereka selalu menghitung satu hadis apabila memiliki dua sanad akan dihitung dua hadis. Nah, sehingga terkadang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jumlah hadis yang beliau riwayatkan ada 12.000. Ada yang lebih dari itu, akan tapi maksudnya adalah periwayatan dan sanad-sanadnya. Imam Muslim rahimahullah meninggal pada tahun 261. Ada sebuah catatan yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah menunjukkan bagaimana beliau semangat dan menikmati sekali belajar. Di antaranya adalah justru penyebab meninggalnya beliau. Beliau meninggal disebut oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala bahwa satu saat beliau mengadakan sebuah majlis mudzakarah. Para ahli hadis memiliki majlis tahdits dan majlis al-mudzakarah. Majlis tahdits itu artinya seorang guru akan menyampaikan hadis yang pernah beliau pelajari. Dan itu lebih disiplin dan hati-hati. Bukunya dipegangin, kemudian berhati-hati dalam penyampaian. Sementara majlis mudzakarah lebih santai. Nah, satu saat, sebentar ya, ini kita selesaikan insya Allah. Satu saat beliau berada di majlis mudzakarah. Ketika beliau ditanya tentang satu hadis, beliau enggak ngerti. Akhirnya beliau ngamuk. Kok anak enggak ngerti ditanya tentang hadis itu? Ini zaman bukan zaman Google. Kalau zaman sekarang, enggak usah ustadz, cari hadis saja gampang, tinggal googling saja sudah. Tapi enggak usah lama-lama, nanti lupa lagi. Ya. Kalau zaman dulu, Imam Muslim rahimahullah, ditanya satu hadis gak ngerti, akhirnya ngamuk. Beliau masuk ke dalam rumahnya, kemudian mengatakan, La yadkhul minkum ahad. Gak boleh ada yang masuk, menemui aku. Faqila lahu, uhdiyat ilayna sullatu tamr. Dikatakan, kita dapat hadiah satu keranjang kurma. Maka kata Imam Muslim, qaddimuha. Ya udah, masukin. Akhirnya dimasukin. Falam yazal ya'kulu minhu tamran tamran wa huwa yatlubul hadis. Imam Muslim makan satu petik sambil cari hadis. Falamma asbaha qad faniyal akhfaniyat tamru wa wajadal hadis. Keesokan harinya beliau ketemu hadis itu dan sak keranjang habis. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, saya dapatkan kisah ini dari riwayat Imam Al-Hakim dengan sanad yang ada tambahannya, fakana minhu mautatuhu. Dari situ akhirnya beliau meninggal di antara sebabnya. Artinya sampai segitunya ya, beliau enggak ngerasa karena seriusnya mencari hadis, enggak ngantuk itu, enggak sempat ngantuk ya. Ya, belajar hadis itu Masya Allah, di zaman sekarang tegesnya kalau sudah subhanakallahumma bihamdika itu teges gitu. Tapi kalau belajar hadis di awal itu subhanallah, itu ada aja setannya itu ngelitik-ngelitik gitu. Tapi ala kulli hal, ini adalah sedikit cuplikan dari pelajaran Imam Muslim rahimahullah, sedangkan sahihnya sedikit saja, mungkin kita sampaikan setelah azan atau azan dulu atau gimana? Taib, azan dulu, nanti kita berbicara sedikit aja tentang sahih Muslim, setelah itu baru kita lanjutkan pertanyaan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, kita sampaikan kepada beliau, Masya Allah ada banyak motivasi yang bisa kita dapatkan ya. Dan mengingat adhan kita harus seragam dengan masjid yang lain, maka kita akan mendengarkan adhan isya terlebih dahulu, baru setelah itu kita lanjut materi dan tanya jawab. Demikian, wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah itu baru kita lanjutkan insyaallah dengan tanya jawab. Sahih Muslim merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan setelah Sahih Bukhari, dan ini merupakan pendapat mayoritas muhaddithin. Mereka mengatakan, bahkan disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tentang keistimewaan dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Laisa tahta adimis samai kitabun asahhu minal Bukhari wa Muslim ba'dal Quran. Tidak ada di bawah langit ini kitab yang paling sahih daripada Sahih Bukhari dan Muslim setelah Al-Quran. Akan tapi sebagian ulama seperti Abu Ali Al-Ghassani dan juga beberapa ulama Maroko Maghrib pada saat itu, mereka mengatakan bahwa Sahih Muslim lebih afdal daripada Sahih Bukhari. Akan tapi ini merupakan pendapat yang menyelisihi jumhur atau mayoritas ulama ahli hadis. Selain bahwa Imam Muslim merupakan salah satu dari murid Imam Bukhari, ya, maka sampai Ad-Darqutni ketika membandingkan dua-duanya, beliau mengatakan, laulal Bukhariyu lama roha Muslimun walaja. Kalau bukan karena ada Imam Bukhari, Imam Muslim enggak akan kelihatan. Ya, ini saking hebatnya Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari lebih disiplin dalam menerapkan kaidah hadis pada bukunya. Imam Bukhari, beliau apabila ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dengan an atau dari, maka beliau mengharuskan bahwa dua rawi ini bertemu. Pada saat Imam Muslim dan juga mayoritas ahli hadis mengatakan tidak harus bertemu, akan tetapi cukup satu zaman dan mungkin untuk bertemu. Imam Bukhari enggak. Imam Bukhari enggak, ana enggak terima. Ana harus tahu kalau rawi itu pernah bertemu. Sekalipun sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari lebih disiplin. Kemudian hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama ahli hadis, dua-duanya ada. Sahih Bukhari dan Muslim tidak lepas dari kritikan. Akan tapi kritikan itu adalah kritikan ilmiah. Nah, di antara kritikannya, tapi yang jelas, Imam Bukhari dikritik dan Imam Muslim dikritik, kritikan yang tertuju kepada Imam Bukhari, kata Hafidz Ibnu Hajar, kebanyakan salah. Dan yang benar dan kuat adalah pendapat Imam Bukhari. Itu pun lebih sedikit dari kritikan terhadap Imam Muslim. Bahkan sebagian kritikan itu benar. Seperti kritikan Ad-Dharqutni kepada Sahih Muslim. Ini yang benar Ad-Dharqutni. Sebagian seperti itu. Nah, sebagian kritikan itu disebutkan bahwa Imam Muslim beliau berusaha untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja dalam sahihnya. Kok ada sebagian rawi yang tidak sahih? Sekalipun dia tidak dhaif, tapi dia misalkan hasanul hadis. Saduq misalkan, berarti riwayatnya itu tidak sampai terpercaya begitu. Akan tetapi banyak ulama ahli hadis, diantaranya adalah Ibnu Salah, beliau mengatakan bahwa kritikan itu juga bisa dijawab. Di antaranya bahwa penilaian bahwa rawi itu lemah itu adalah penilaian orang lain, sementara Imam Muslim menilai bahwa rawi itu thiqah, maka beliau tidak bisa disalahkan. Anda menganggap rawi ini thiqah, maka aku keluarkan dalam bukunya. Kemudian ada pula istilah mutaba'at wasyawahid. Ini kelebihan dalam Sahih Muslim. Antum kalau baca Sahih Muslim, antum akan dapatkan Imam Muslim mengumpulkan satu pembahasan hadisnya banyak sekali. Ini enak, gampang. Beda dengan Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bisa jadi memutus-mutus satu hadis yang panjang menjadi 6 tempat, 7 tempat. Seperti Al-Amalu bin Niyat saja. Innamal A'malu bin Niyat diulang-ulang oleh Imam Bukhari sampai 6 kali. 6 kali di tempat yang berbeda. Masing-masing ada faedahnya. Akan tetapi ini susah untuk mencari hadis ini di mana lagi, di mana lagi. Imam Muslim tidak. Beliau kumpulkan semua jalur periwayatan hadis itu dalam satu tempat. Ini enak untuk mempelajari hadis-hadis itu. Nah, maka Imam Muslim rahimahullah biasanya akan memulai pertama haddatsana fulan fulan fulan fulan. Nah, ini yang beliau akan tegas memilih yang thiqah-thiqah, yang terpercaya. Baru setelah itu qala wa haddatsana, dan juga dari jalur lain. Nah, jalur lain ini namanya mutaba'at wasyawahid, penguat, pendukung. Nah, terkadang dalam riwayat penguat ini ada yang kurang kuat hafalannya. Nah, ini tidak ada masalah. Karena inti periwayatan Sahih Muslim sudah ada di awal. Seperti itu. Ini di antara jawaban para ulama. Yang jelas, kitab Sahih Muslim mengumpulkan hadis dengan metode penyusunan buku yang lengkap. Kalau kita pernah mendengar metode penulisan ilmu hadis itu ada yang musnad. Ya, apa bedanya musnad dengan al-jami'us sahih? Sahih Muslim itu bisa dikatakan al-jami'us sahih. Tapi bedanya apa dengan musnad? Karena tidak ada yang mengatakan musnad Muslim. Musnad itu adalah penyusunan berdasarkan hadis sahabat tertentu. Abu Bakar meriwayatkan hadis apa, dikumpulkan Abu Bakar duluan. Semua hadis yang diriwayatkan Abu Bakar kumpulkan satu tempat. Kemudian Umar meriwayatkan hadis apa aja, kumpulkan. Itu semua hadisnya Umar. Ini namanya masanid. Musnad ini, musnad ini. Nah, adapun jami'us sahih sesuai dengan pembahasan fikih, pembahasan jihad, pembahasan apa namanya muamalat dan lain sebagainya. Dan beliau memang tidak menyebutkan semua hadis yang sahih. Semua yang beliau sebutkan sahih, akan tapi tidak semua hadis sahih beliau sebutkan. Tahu kan artinya? Bedanya ya. Nah, jadi kalau ada orang mengkritik, ini ada hadis sahih, kenapa tidak disebutkan oleh Imam Muslim? Jawabannya gampang, karena memang Imam Muslim tidak akan menyebutkan semua hadis sahih. Tapi beliau berusaha untuk tidak menyebutkan hadis kecuali yang sahih saja. Seperti itu. Nah, kemudian buku ini diringkas oleh sebagian ulama, di antaranya yang antum pelajari. Di antaranya yang antum pelajari, Mukhtasar Al-Munziri, dan ini paling tidak, wallahu a'lam, merupakan ringkasan Sahih Muslim yang nalal qabul lil ummah. Jadi kaum muslimin banyak memanfaatkan. Padahal banyak pula ringkasan-ringkasan yang juga tercetak, di antaranya Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, juga ditulis oleh Abu Abbas Al-Qurtubi. Bahkan di antara ulama belakangan ada Syekh Albani, beliau memiliki ringkasan Sahih Muslim. Akan tapi wallahu alam, yang paling banyak dikaji oleh banyak masyayikh adalah ringkasannya Al-Munziri. Kemudian penjelasan dari Sahih Muslim atau buku syarah-syarahnya yang paling terkenal adalah syarahnya An-Nawawi. Namanya Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, dan beliau mengumpulkan beberapa syarah sebelumnya. Di antaranya adalah pernyataan Al-Maziri dalam kitab Al-Mu'lim, kemudian Al-Qadhi Iyad dalam kitab Ikmalul Mu'lim, kemudian ada Al-Mufhim yang dikarang oleh Al-Qurtubi dan lain-lainnya. Setelah ada Imam An-Nawawi rahimahullah, hampir apa yang disebutkan sebelumnya sudah cukup. Jadi kalau seandainya kita baca kitab An-Nawawi, maka itu banyak menyebutkan faedah-faedah. Apalagi kalau kita mendapatkan satu hadis, misalkan dalam Umdatul Ahkam atau Arba'in Nawawi atau Bulughul Maram, kok hadis itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka antum paling enak cari di Sahih Muslim. Karena urut, runtut dan dikumpulkan satu tempat. Nanti penjelasannya dicari dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Karena rata-rata syarahnya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar memuaskan sekali. Sampai Asy-Syaukani mengatakan, La hijrata ba'dal fath. Orang yang sudah membaca Fathul Bari sudah tidak perlu membaca kitab yang lainnya. Karena lengkapnya kitab Fathul Bari itu. Ini barangkali yang dapat kita bahas secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah, Allahumma barik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ini semua peserta kajian pada bengong, Zat. Ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, karena terlalu banyak faedah yang didapatkan dari kajian di malam ini, sehingga jamaah cukup udu kuping aja, Pak ya. Mau dicatat terlalu banyak masalahnya ya. Mau dicatat terlalu banyak. Yang kedua, gak paham Ustaz. Dengan beberapa istilah dalam masalah ilmu hadis. Karena memang bagi kita, termasuk di antara ilmu yang sangat jarang dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah hadis. Taib, semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk lebih serius lagi dalam belajar hadis. Dan memang salah satu di antara latar belakang kenapa kajian di Al-Asri itu saya pilih hadis, mungkin agak lama ya, dulu waktu sepeninggal Al-Ustadz Al-Fadil Abu Sa'ad rahimahullah, beliau dulu pernah punya kajian Sahih Bukhari, dan setelah beliau meninggal gak ada yang melanjutkan. Lalu ada beberapa teman yang berharap semoga ada pengajar yang bisa melanjutkan ngajar kitab hadis. Ya, saya sempat kepikiran, kalaupun nanti dipogong di Masjid Al-Asri ini jadi, di MPD sudah tafsir, maka di sini jangan tafsir lagi. Kita pilih hadis, dan atas saran dari guru kita Al-Ustadz Ayatullah, kita gunakan buku syarah atau mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri. Tayyib, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Cuman kalau dari peserta baru satu ya. Barangkali mereka bingung yang mau ditanyain apa gitu. Ada yang mau tanya, hadis itu apa Ustaz? Cuman enggak sanggup untuk bertanya. Malu mungkin dia. Baik Ustaz. Yang pertama Ustaz, kita mau bertanya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Pertanyaannya, apakah dalam Sahih Muslim itu ada hadis yang kembar dengan Sahih Bukhari? Dalam arti Imam Muslim mendapatkan itu dari Imam Bukhari, lalu ditaruh di Sahih Muslim. Yang kedua, ada enggak misalnya dalam Sahih Muslim, di mana beliau mencantumkan riwayat dari Bukhari? Kalau tidak ada, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan dua-duanya hampir sama ya. Artinya, kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari? Nah, jawabannya ini disebutkan oleh Syekh Masyhur dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimi, disebutkan oleh banyak ulama bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim banyak memiliki guru yang sama. Sehingga kalau seandainya Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Bukhari, berarti sanadnya tidak tinggi. Padahal ahlul hadis menyatakan bahwa isnad al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Ini kata Imam Ahmad. Al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Seorang mencari sanad yang tinggi itu merupakan kebiasaan baik dari para ulama salaf. Bahkan bukan hanya itu. Yahya bin Ma'in rahimahullah mengatakan, al-isnadun nazil qarhatun fil wajh. Ya, jadi sanad yang rendah itu seperti ada cacat di muka. Gitu. Kalau seandainya punya sanad yang tinggi, kenapa pakai yang rendah? Maka Imam Muslim seandainya beliau meriwayatkan hadis lewat Imam Bukhari, jadi tambah banyak itu sanadnya. Sehingga menjadi sanad yang rendah. Kalau seandainya beliau langsung meriwayatkan dari gurunya, karena memang sama-sama punya guru yang sama, maka beliau menjadi riwayat yang tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Muslim telah selesai menyusun Sahih Muslim. Karena beliau berhasil menyelesaikan itu dalam tahun 250 Hijriah. Padahal Imam Bukhari meninggal tahun 256. Setelah selesai beliau mengumpulkan hadis itu, baru beliau berguru kepada Imam Al-Bukhari. Itu pun melalui perjuangan. Karena apa? Mungkin antum pernah mendengar. Imam Muslim ini punya guru namanya Muhammad Ibnu Yahya Az-Zuhli. Imam Ahlus Sunnah. Hafalannya kuat. Riwayatnya banyak sekali. Tapi dalam Sahih Muslim juga enggak ada nama Muhammad Ibnu Yahya Az-Zuhli. Kenapa sebabnya? Karena satu saat Imam Muslim ini mulazamah sama Muhammad Ibnu Yahya Az-Zuhli. Muhammad Ibnu Yahya Az-Zuhli mendengar ada Imam Bukhari, seorang imam yang hebat, mau datang ke daerah Naisabur. Akhirnya beliau ngajak murid-muridnya untuk menyambut. Seiring berjalannya hari, Imam Bukhari terlihat mendapatkan kabul. Atau murid-muridnya lebih suka belajar kepada Imam Bukhari. Mulai lebih tertarik kepada Imam Bukhari sampai terjadilah hasad. Ini disebutkan oleh para ulama. Ada hasad di antara para ulama, di antaranya yang seperti ini. Nah, akhirnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bilang kepada sebagian muridnya, coba dites Imam Bukhari itu dalam masalah lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya. Lafaz saya kalau ngomong membaca Al-Qur'an, nah suara saya ini makhluk atau bukan? Gitu. Ini kan tipis, memang bahaya. Ya. Yang saya ucapkan itu Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Tapi kalau lafaz saya, suara saya ini adalah makhluk, karena saya sendiri makhluk, saya manusia makhluk. Mata saya makhluk, mulut saya makhluk, suara saya juga makhluk. Nah, maka Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ngomong kepada muridnya, coba dites Imam Bukhari. Ini perkataan yang memiliki makna seperti ini dan seperti ini. Diteslah Imam Bukhari. Imam Bukhari tahu, oh ini jebakan. Dan gaya seperti ini sampai sekarang ada. Ya, pengajian penuh jebakan. Ya. Kalau biar agak keren itu pengajian rekan-rekan intel kayak gitu kan gaya. Nah, tapi ini bukan karena itu. Tapi yang jelas itu dijebak. Imam Bukhari enggak mau jawab. Tapi terus ditanya-tanya. Akhirnya beliau katakan, af'alul ibadi makhlukah. Beliau katakan itu. Tidak mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk yang maknanya bisa dipahami seperti ini, seperti itu. Enggak. Beliau katakan, af'alul ibadi makhlukah. Perbuatan dari setiap hamba adalah makhluk. Kan perbuatan ini. Nah, akhirnya mulai banyak didesah-desuskan. Beliau memiliki pemahaman bahwa Quran makhluk. Disampaikan ke Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, berarti Imam Bukhari mubtadi', ahli bid'ah. Maka saya tidak halalkan murid-murid saya belajar kepada Imam Bukhari. Yang belajar di sana enggak usah belajar di sini. Yang belajar di sini enggak usah belajar di sana. Imam Muslim ngeyel. Beliau belajar sama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, belajar sama Imam Bukhari. Ketahuan, ngamuk gurunya, Az-Zuhli ini ngamuk. Akhirnya Imam Muslim ngamuk juga. Semua riwayat yang dipelajari dari gurunya ini dikumpulkan, ditaruh di atas keledai, kemudian keledainya dipecut, tek, biar datang membawa kitab itu ke rumahnya. Kemudian dikatakan, ini semua hadis yang aku ambil dari engkau, tak kembalikan semua. Ya. Dan beliau mulazamah ke Imam Bukhari. Padahal kasus seperti ini ternyata terjadi di akhir-akhir hayat Imam Bukhari. Enggak lebih dari 5 tahun. Tapi Masya Allah, Allah jadikan 5 tahun itu barokah sekali. Ya, sampai menjadi seorang imam ahlus sunnah. Kita bayangkan kalau kita ngaji di masjid ini sampai 20 tahun, mestinya sudah ngalahkan imam muslim ya. Tapi kita dapat gayanya. Ya, hasilnya mudah-mudahan. Ya. Nah, jadi itu diantara sebabnya kenapa imam muslim tidak menyebutkan itu. Adapun apakah ada hadis yang kembar atau berdekatan dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Ya ada banyak. Yaitu yang dikatakan muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Dan ada lagi istilah namanya al-mustakhrajat. Al-mustakhrajat itu artinya, misalkan Imam Muslim, dia punya guru, Imam Bukhari, ada Sahih Bukharinya. Maka Imam Muslim ini akan meriwayatkan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi tidak lewat jalur Imam Bukhari. Tapi dia akan melewati jalurnya sendiri, nanti jalurnya sendiri tempuk dengan jalurnya Imam Bukhari. Itu namanya mustakhrajat. Kayak gitu. Itu banyak. Bahkan yang mustakhrajat ala Sahih Muslim juga banyak. Seperti Abu Awanah al-Isfirayini, Abu Nu'aim al-Asbahani, kemudian muridnya juga Ahmad ibnu Salamah an-Naisaburi, semua memiliki kitab al-mustakhrajat. Itu menunjukkan murid yang berhasil dari gurunya. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Masya Allah. Dipahami insya Allah jamaah ya. Paham ya. Pokoknya enggak paham, mantuk-mantuk aja lah yang. Enggak ada ujiannya. Enggak ada ujiannya. Alhamdulillah. Baik. Jadi artinya Ustaz, kalau hadis itu muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, apakah sanadnya Muslim dengan sanadnya Bukhari sama? Kalau sanadnya memang tidak sama. Dan para ulama ketika memahami bahwa hadis itu muttafaq alaih, disepakati kesahihannya, sudah cukup mereka menganggap hadis itu paling kuat. Tidak pedulikan siapa yang lebih banyak meriwayatkan, Bukhari dan Muslim. Tidak mereka perhatikan. Bahkan lebih dari itu, ada hadis yang mutawatir. Mutawatir itu kalau diriwayatkan pada setiap tingkatannya banyak sekali. Hadis kalau sudah sampai mutawatir, maka sebagian hadis yang dhaif pun mereka tidak anggap. Maksudnya tidak anggap, enggak apa-apa. Karena hadisnya banyak sekali, yang meriwayatkan juga banyak sekali, sehingga sudah diplot hadis ini mutawatir, meskipun sebagian hadisnya ada yang dhaif, tetap mereka pakai. Seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Kemudian ini coba saya bacakan pertanyaan yang sudah diajukan ke depan. Ahsanallahu ilaikum. Apa benar terkadang ulama hadis terdahulu mengambil hadis dari perawi yang bukan ahlu sunnah seperti Syiah dan Khawarij? Wallahu alam, kalau Syiah ana tidak tahu, tapi kalau Khawarij iya. Kalau Khawarij iya. Bahkan ini ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau katakan seandainya sekedar satu bid'ah membuat kita tidak meriwayatkan hadis, maka akan kita tinggalkan banyak riwayat. Terlebih apabila bid'ah itu tidak berbahaya. Para ulama mengatakan bid'ah itu ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Kemudian mereka bedakan antara orang yang mengajak kepada kebid'ahannya dengan orang yang hanya mengerjakan sendiri. Dan mereka akan membedakan apabila hadis yang diriwayatkan itu mendukung bid'ahnya, maka mereka tidak akan riwayatkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka mereka riwayatkan. Terutama orang Khawarij. Orang Khawarij itu meyakini orang yang berdusta kafir. Otomatis mereka akan berhati-hati dalam meriwayatkan hadis juga. Maka tidak masalah meriwayatkan dari mereka. Seperti itu. Ada banyak contoh-contohnya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan. Untuk selanjutnya. Bagi kita Ustaz, yang kayaknya pada bengong sekali kalau diajak bicara masalah hadis seperti ini. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak ketahui ketika kita mengenal masalah hadis. Ustadz bisa kasih saran ya. Kitab apa yang selayaknya untuk kita pelajari secara bertahap dari dasar. Agar nanti kita bisa semakin dekat dengan hadis. Tidak gagap kalau diajak bicara istilah sanad. Tidak gagap ketika diajak bicara masalah matan dan beberapa penilaian-penilaian begitu Ustadz. Iya. Ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala. Beliau katakan di antara metode orang yang pengen belajar sukses adalah mengikuti tata cara belajarnya ulama. Jadi harus suluku tariqil jaddah. Harus menelusuri jalan yang dulu pernah dipakai oleh para ulama. Kalau kita pengen cari jalan pintas, kita nanti akan dapat hasil yang pintas-pintas juga gitu. Nah, maka kita perlu sabar dalam belajar. Kemudian, para ulama memberikan saran untuk mempelajari hadis dimulai dari yang ringan. Yang ringkas, biar tidak kapok. Ya. Jadi mereka sering memberikan saran, pelajari hadis Arba'in An-Nawawi. Setelah itu baru hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, tapi sahih semua, seperti Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini disusun oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang meninggal tahun 600 Hijriah. Dan itu sedikit hadisnya, tapi semuanya sahih. Itu tidak membuat kita bingung, ini dhaif, hasan, atau sahih. Semua sahih. Nah, baru setelah itu Bulughul Maram. Ini dalam memahami agama melalui pelajaran hadis. Adapun kita ingin mengetahui kaidah-kaidah itu, ya bisa sambil lalu. Kalau kita mengadakan pengajian khusus nanti membosankan. Itu pelajaran mustalah namanya. Mustalahul hadis itu bosan. Ya, tapi paling gampang, orang belajar mustalah hadis tujuannya apa? Satu, ingin mengetahui hadis sahih dan dhaif. Itu saja tujuannya. Tapi sekarang, hadis dhaif itu apa? Pengertian yang disebut oleh para ulama, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak sahih. Udah, selesai. Gampang kan? Nanti kalau sudah mulai kemana-mana, nah itu baru, itu sudah jelimet. Ya, karena penyebab yang menyebutkan hadis itu tidak sahih banyak. Nah, syaratnya hadis sahih ada berapa? Ada lima. Ya kan? Nah, kalau seandainya yang lima ini bermasalah, maka ini semua akan menjadi penyebab hadis itu menjadi dhaif. Nah, tapi kalau antum pelajari seperti ini khusus pada pelajaran mustalah, mungkin antum bosan. Tapi bisa dicarikan celah-celahnya. Contoh misalkan, hadis sahih itu apa? Hadis sahih itu yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya agamanya, kuat hafalannya, bersambung seperti itu sampai Nabi SAW, tidak ada cacat dan tidak ada perselisihan dengan hadis yang lebih sahih. Sudah, itu namanya hadis sahih. Gitu. Sudah, besok diulang lagi. Besok diulang lagi. Sudah sampai hafal, nanti tambahan pengertian yang lain lagi. Ada hadis mursal. Mursal itu yang apa namanya putus di mananya. Nanti ada hadis munqati, ada hadis mu'dal. Itu nanti yang putus mananya. Itu bisa digambar-gambar juga itu. Itu enak itu kalau belajar kayak itu, digambar-gambar itu. Seneng kan gambar-gambar. Nah, kalau kita ngantuk itu pas guru berdiri mau nulis di papan tulis itu kita hilang ngantuknya. Ya. Nah, jadi dipelajari sedikit-sedikit, mungkin diseselkan pada pelajaran hadis yang sedang kita pelajari, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memberikanlah wasan itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Dipahami insyaallah para peserta kajian ya. Jadi kata kuncinya tadi, kalau ada beberapa buku hadis yang boleh sampaikan, kemudian ditambahkan dengan mustalah ya Ustaz. Ya. Kalau kira-kira saran dari Ustaz untuk kitab mustalah bagi para pemula dari nol itu kira-kira kita apa Ustaz? Wallahu alam, kitab Syekh At-Tahan, Mahmud At-Tahan, Taisir Mustalah Hadis itu sudah paling ringan insyaallah. Insyaallah ya. Kita berharap semoga nanti beliau bisa hadir lagi di Yogyakarta untuk kita adakan daurah Taisir Mustalah Hadis Syekh Mahmud At-Tahan insyaallah Ustaz. Kita tunggu takdir. Masyaallah. Masya Allah, jazakallah khairan. Sampai jam berapa ini Ustaz Abu Salman? Tafadhal, kalau ada jamaah yang mau menyampaikan sesuatu, tafadhal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz, di antara ilmu diroyah dan ilmu riwayah, ayuhuma afdol Ustaz? Mungkin sekian Ustaz. Ini pertanyaan nambah bingung jamaah ini. Karena perlu definisi. Oh baik, berarti satu lagi. Ini yang terakhir Ustaz ya. Tafadhal Ustaz. Boleh dijawab ringkas antara perbedaan antara ilmu riwayah dengan ilmu dirayah. Wallahu alam, intinya yang dijelaskan oleh para ulama adalah ilmu tentang periwayatannya, jalur-jalurnya, kemudian ilmu tentang fikih dan kandungannya. Itu saja paling gampang. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tapi kalau seandainya kita akan mempelajari secara super singkat, maka tujuan mempelajari ilmu hadis adalah diamalkan. Kalau kita tidak hafal, kalau kita tidak tahu arti, kalau kita tidak tahu apa, tapi kita tahu bahwa sumber itu ada, kemudian kita amalkan, sudah cukup sebenarnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kita haturkan kepada Al-Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari, menambah motivasi bagi kita untuk lebih serius lagi dalam belajar hadis. dan kita doakan semoga beliau dijaga oleh Allah Ta'ala, diberkahi usianya dan umurnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa mempertemukan kita kembali dalam suasana belajar yang lebih dalam lagi untuk masalah hadis. Demikian dari kami dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.